السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat, taufik dan hidayahnya amal saleh bisa dilakukan dan dilakukan dengan sempurna. Dan alhamdulillah kita bisa kembali bersua di majelis ini setelah tadi ada kendala teknis beberapa kali. Dan sekali lagi kendala teknis seperti ini adalah sebuah belajar juga, belajar dari sisi lain agar kita bisa bertakwa. Allah berfirman wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian ilmu. Sehingga menghadapi segala masalah dan persoalan dengan takwa itu adalah pintu ilmu, hadirin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah dan Allah akan ajarkan kalian ilmu. Dan hadirin Allah muliakan, belajar itu bukan hanya teori tapi belajar juga belajar beramal, sebagaimana yang disampaikan oleh nama besar Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa para sahabat itu fayata'allamul Qur'an al-ilma wal-amala jami'ah. Mereka itu belajar Al-Quran dari sisi ilmu dan amal, teori dan praktek. Jadi ketika kajian berlangsung lancar itu belajar teori, ketika kajian ada kendala itu belajar praktek, belajar amal, sabar apa enggak, pintar atau bisa memanfaatkan waktu atau tidak, langsung memanfaatkan waktu dengan amal lain atau tidak, keluh atau tidak, komplain atau tidak, kembalikan ke Allah atau kembalikan ke makhluk. Itu semua adalah proses belajar, hadirin. Dan kita gak akan menjadi sosok yang bertakwa, beriman yang utuh kalau kita tidak menjalani dua sisi ini. Dan itulah yang dijalani oleh para sahabat. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah lancarkan. Tapi kalau laqadarallah ada kendala, maka sikapi dengan bijak, sikapi dengan ketakwaan, karena di dalam ketakwaan itulah ada ilmu, ada tambahan ilmu dan ada pelajaran besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas ini semua. Dan hadirin Allah muliakan, kembali bersama bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, bulan di mana pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seruan di bulan Ramadan selalu jelas, selalu jernih isunya, ya bagiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, segeralah, ini waktunya. Gitu. Ini waktunya, ini momennya. Wa ya bagiya syarri, wahai orang-orang yang ingin berbuat buruk, maka tahanlah, ini bukan momen, ini bukan waktunya. Dan memang enggak ada waktu untuk berbuat buruk, tapi jangan lakukan itu di Ramadan. Ini adalah momentum kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam bab tentang keutamaan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dan kemarin kita sudah membahas hadis Harithah bin Wahab dan korelasi. Kemarin kita belum menekankan bahwa korelasi antara hadis ini dengan perintah di bab yang sedang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa keutamaan orang-orang lemah, keutamaan orang-orang kecil, keutamaan orang-orang miskin, bahwa orang-orang yang terlihat lemah di dunia dan diremehkan dan dianggap lemah di dunia. Kullu dha'ifin mutadha'af. Dha'if lemah atau dianggap lemah, dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap kerdil. Ternyata itulah ciri-ciri ahli surga. Itulah ciri-ciri ahli surga. Jadi ini yang harus kita lihat. Ketika kita melihat ada orang dibully, diremehkan, direndahkan, hati-hati dengan orang sedang, hati-hati untuk melihat, jangan main-main dengan orang tersebut. Terus kita lihat sholatnya bagus, zikirnya oke. Ini semakin mengarah gitu loh. Ini ciri-ciri ahli surga. Dan punya hubungan dekat dengan Allah. Lau aqsama 'alallahi la abarra. Sekali bersumpah minta dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan menjadi pribadi yang mungkin sepanjang hidupnya diremehkan orang. Jadi hadirin Allah muliakan, kita harus membalik cara berpikir. Ini mind blowing hadirin. Jadi seorang berpikir, kenapa ya hidupku tuh menderita banget, mau kerja di tempat A, mau kerja tempat B, bahkan semenjak aku SD aku hanya jadi korban bulian, aku diremehin. Mas, kenapa terpukul? Nabi SAW pernah bertanya, maukah aku beritahu kalian tentang ahli surga? Kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang lemah dan dianggap lemah, dianggap remeh, dianggap kerdil, dianggap kecil, diremehkan. Tapi sekali bersumpah meminta diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Justru aku melihat kamu tuh kayaknya peluang kamu besar ini mas. Makanya kamu tuh mas harus husnudzon sama Allah, baik sangka sama Allah, baik sangka. Makanya kalau kita benar diremehkan, makanya semoga kita termasuk hadis ini itu. Jadi optimis gitu loh. Bisa gak begitu ya? Masya Allah ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi bukan minder, merasa diri rendah, merasa sampah masyarakat, merasa gak berguna. Justru semoga peluang saya masuk surga semakin besar ini. Dan diperbaiki hubungan dengan Allah. Karena kemarin kita sudah jelaskan keterangan Al-Qadhi Iyad, kita jelaskan keterangan rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan lain-lain, bahwa ahli surga itu enggak peduli omongan manusia. Mau direndahin kayak mau dipuji itu bukan isu bagi ahli surga. Nah, ini kita harus berusaha ke arah sana. Mau diremehin, mau enggak, itu bukan penghalang kita menjadi orang baik. Dan bukan penutup pintu untuk melangkah menuju surga, bukan. Dan sebaliknya, korelasi dengan bab ini, jangan pernah remehkan orang, jangan pernah menganggap kecil orang, jangan pernah menganggap kerdil orang. Jangan pernah meremehkan orang miskin, jangan pernah meremehkan orang lemah, jangan pernah meremehkan orang fakir, nggak boleh. Itu sombong kita, mustakbir. Batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan begitu kita remehkan orang, maka arah kita ini menuju neraka. Dan arah yang diremehkan, yang kita remehkan itu menuju surga. Jadi jangan pernah meremehkan. Makanya keutamaan orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir, itu punya kedudukan istimewa di mata dan hati orang-orang beriman. Karena memuliakan mereka itu jalan menuju surga, hadirin. Dan merendahkan mereka itu jalan menuju neraka. Lihat bagaimana kita dididik dalam ilmu. Jadi ketika kita melihat orang lemah, orang yang miskin, orang fakir, itu kita mereka punya tempat gitu loh di hati orang-orang beriman, punya tempat. Karena orang-orang beriman tuh dididik. Sekali ngeramein mereka, wah ini jalan menuju neraka. Ana ukhbirukum bi ahli nar. Maka aku beritahu sifat dan ciri ahli neraka. Kullu utulin jawadin mustakbir. Setiap orang yang keras, yang kaku, yang kasar, yang tamak, yang pelit, yang gak sabar, yang menolak kebenaran dan meremehkan orang itu. Meremehkan orang itu bahaya. Dan ujian yang paling sering itu kan kalau berhadapan dengan orang yang dianggap miskin di dunia sosial. Karena kalau berhadapan dengan orang kaya, seringkali kita mudah gak mengamalkan, gak meremehkan orang. Alhamdulillah, insya Allah aku gak termasuk golongan yang sombong. Aku tuh ketemu si A, si B, aku gak pernah meremehkan mereka. Ya si A, si B itu orang paling kaya di kampung kita. Kayaknya memang gak ada yang ngeremehin dia. Tapi yang jadi patokan itu si C, si D, ya ini. Ini orang paling miskin di kampung kita. Kita remehin gak? Makanya orang-orang beriman tuh sangat hati-hati dalam menyikapi orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Karena salah bersikap sama mereka fatal, hadirin. Salah bersikap sama mereka fatal. Ngeremehin mereka, aduh fatal. Mau rajin sholat, mau puasa, mau zikir, gomtun nas, ngeremehin manusia, sombong gitu. Dan kalau sombong, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong walaupun sebesar partikel terkecil. Dan ini momentum di Ramadan. Sekali lagi, Ramadan itu salah satu hikmahnya kata para ulama, agar banyak orang-orang kaya, agar banyak pihak yang selalu hidup berkecukupan, ada yang dia inginkan khususnya makan dan minum, itu merasakan pahitnya rasa lapar dan haus yang mungkin setiap hari dirasakan oleh saudara-saudaranya yang miskin, yang mungkin sepanjang tahun dirasakan oleh saudara-saudaranya yang gak mampu. Sehingga ketika orang-orang yang berkecukupan itu merasakan pahitnya rasa kaya dan miskin, maka lahirlah empati, lahirlah pengertian, lahirlah rasa respect, rasa hormat. Berat ternyata jadi orang miskin itu. Aku aja tuh udah, aduh, kalau udah mau masuk jam di atas jam 3 tuh pas udah halu deh. Begitu dengar azan, pengen, saya pikir azan maghrib, ternyata baru asar. Itu tetangga belakang komplek itu, kampung belakang tuh ngerasain itu tiap hari. Hebat banget ya, mereka tuh santai aja, misalnya gak makan 2 hari, Ada orang gak makan 2 hari. Hebat berarti mereka nih. Saya ini jadi hormat sama mereka. Susah ternyata hidup begitu tuh. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini hadis ini penting buat buat kita. Ingat, ketika kita diremehkan, justru harus melahirkan optimisme. Jadi gak usah baper, gue harus buktikan sama dia. Gak harus begitu juga. Buktikan itu sama Allah aja udah. Capek kita ngikutin selera manusia. Saya akan tunjukkan bahwa saya lebih baik dari dia. Gak perlu. Buat apa lebih baik daripada si A, kalau si A dan kita masuk neraka juga di hari kiamat? Fungsinya lebih baik dari dia itu apa? Kalau semuanya, baik kita maupun si A, masuk neraka. Lebih baik misalnya si A tetap lebih hebat dari kita, tapi kita dengan dia masuk surga, udah aman. Kita juga di surga gak ada hasad. Semua udah puas dengan apa yang Allah kasih sama dia. Iya gak sih? Saya harus buktikan, gak harus dibuktikan seringkali. Yang harusnya ada kita bertakwa semaksimal mungkin sama Allah. Dan ketika diremehkan orang, dianggap kecil sama orang, dianggap kerdil sama orang, tambah optimis orang-orang beriman. Semoga ini arah menuju surga. Dan saya fokus aja dengan tujuan saya. Saya tetap hormat sama orang, saya tetap respect sama orang. Karena itu yang membuat Allah ridho sama saya. Kan begitu. Masih ingat nasihat para ulama seperti Ibnu Aun, seringkali kita itu di pihak terzolimi, tapi ketika salah respon akhirnya peta berubah, berbalik, kita yang zolim sama, atau kita lebih banyak zolim sama dia. Benar, awalnya pencetusnya dia zolim sama kita, akhirnya kita dendam, kita kesal, kita balas, balasnya overdosis, kita nanti yang jadi pesakitan di hari kiamat. Ngapain seperti itu? Yakinlah bahwa Allah itu Ahkamul Hakimin. Yakin Allah Ahkamul, Allah Maha Bijak. Ketika kita diremehkan, itu pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang beriman justru semakin optimis, semakin optimis. Dan ia tetap bermain di polanya. Yang penuh ketinggian, al-islamu ya'lu wa la yu'la, kata Nabi SAW. Islam itu tinggi dan gak ada yang lebih tinggi. Tetap jalan. Dan kita jangan pernah meremehkan orang yang lemah dan fakir. Seringkali yang kita remehkan itu sekali doa diijabah. Kita doa gak diijabah-ijabah sama Allah. Karena kesalahan kita. Ini yang perlu kita tanamkan. Kita buka sesi tanya jawab. Kemarin kita belum buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim serta seluruh umat muslim diberikan keberkahan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa doakan Imam Nawawi dan ulama-ulama kita secara khusus, hadirin. Kita ini dapat ilmu banyak dari beliau dan ulama-ulama kita. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh ulama kita. Dan kita harus jadi pribadi yang bersyukur, apalagi di Ramadan ini. sekali lagi di Ramadan, karena kita ngerasain lapar, haus, atau kondisi yang nggak mudah di beberapa jam, itu harus mengasah kepekaan syukur kita. Ustadz mau tanya tentang hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Case-nya di dalam bulan suci Ramadan ini berniat untuk khatam Al-Quran. Misalnya di hari pertama sampai kelima Ramadan, wanita ini sudah berhasil membaca sampai juz kelima. Kedua, hari keenam Ramadan dia haid. Dan hari keenam ini bolehkah dia meneruskan membaca Al-Quran ke juz 6 melalui aplikasi Al-Quran di handphone? Dan misalnya, selama haid, wanita tersebut telah membaca sampai juz ke-10. Setelah selesai haid, ketika sudah suci kembali, bolehkah ia meneruskan bacaan Al-Quran ke juz 11, Ustadz? Semoga Allah takdirkan pertanyaan saya dibaca dan dijawab oleh Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz dan tim. Terima kasih, jazakallah khairan. Hadirin yang muliakan, pertama, dalam ilmu fikih bedakan antara wanita, hukum wanita haid membaca Al-Quran dan hukum wanita haid memegang mushaf. Itu dua kotak yang berbeda. Dua kotak dan pembahasannya pun berbeda. Itu bukan satu paket. Membaca Al-Quran bagi wanita haid itu satu pembahasan, dan memegang mushaf bagi wanita itu satu pembahasan. Adapun kalau pertanyaannya seperti ini, wanita itu yang membaca Quran, kok membaca wanita sih? Hukum wanita itu membaca Al-Quran terjadi khilaf para ulama. Dan kalau bagi saudari-saudari kita yang haid, Allah Ta'ala alam, dia bisa mengikuti keterangan dari Al-Imam Malik atau Madhab Malikiyah yang membolehkan wanita haid membaca Al-Quran dalam masalah ini. Dan adapun membaca Al-Quran di handphone, maka Allah Ta'ala diperbolehkan karena layar handphone itu bukan mushaf. Para ulama kontemporer berdalil bahwa layar handphone atau gadget kita bukan mushaf itu dengan cermin. Jadi itu bukan tulisan langsung. Artinya gini, kata para ulama, jika mushaf kita itu, misalnya kita buka mushaf nih, kita buka mushaf, misalnya ini mushaf, kita buka, lalu kita berdiri depan cermin, lalu kita perlihatkan depan cermin, di cermin itu ada apa? Ada halaman yang sama kan? Lalu kita pegang cermin itu, maka ulama bilang gak ada masalah sama sekali, karena itu bukan cermin, itu tuh bukan mushaf. Jadi kalau kita pegang-pegang ada masalah. Itu dikiaskan ke sana. Wallahu ta'ala misaf. Jadi wallahu ta'ala misaf dalam masalah ini, untuk pakai handphonenya tidak ada masalah, karena itu bukan mushaf yang menjadi pembicaraan para ulama dari masa klasik. Adapun membaca Al-Qur'annya sendiri, maka terjadi khilaf para ulama. Dan penanya bisa mengikuti keterangan dan pandangan Al-Imam Malik atau Madhab Maliki yang membolehkan, Allah Ta'ala bisa, dan khilafnya kuat, dan banyak para ulama atau sebagian ulama juga menjelaskan masalah ini. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, serta tim pendukung kajian ini selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu memberikan rahmatan hidayah untuk semua kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan seluruh keluarga keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama kita. Wa iyakum. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Ustaz izin bertanya, apakah orang yang zolim akan selalu menang dan orang yang lemah selalu tertindas? Dan apakah jika seseorang menghalangi rezeki kita, itu artinya memang rezeki tersebut memang bukan hak kita? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, justru sebaliknya. Masih ingat enggak ketika Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 21, ketika Allah berfirman, innahu la yuflihu dhalimun, innahu la yuflihu dhalimun, sesungguhnya orang yang zalim itu enggak akan beruntung dan enggak akan sukses. Sebaliknya, orang yang zalim itu, ini kata yang punya alam semesta, ini yang ngatur semuanya, innahu la yuflihu dhalimun, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung dan tidak akan sukses. Tidak akan beruntung. Dalam ayat yang lain, surat Hud ayat 18, Allah berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah, laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Mungkinkah orang yang dilaknat sama Allah berhasil, menang, dan sukses? Gak mungkin. Dan sebatas dia ambil hak kita selama bertahun-tahun, itu bukan berarti dia beruntung, bukan. Kenapa demikian? Karena kehidupan seseorang itu tidak bisa dinilai dari satu kotak saja. Gitu loh. Kan misalnya ada orang menzalimi istrinya bertahun-tahun. Kan kehidupan seseorang enggak bisa dinilai hanya pada saat dia berinteraksi dengan istrinya. Karena dinilainya kehidupan seorang itu pada secara utuh kan, dia berinteraksi dengan istri, dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak, dengan saudara, saudari, dengan ipar, dengan om, dengan tante, dengan tetangga, dengan klien, dengan bos, dan seterusnya. Oke, dia terkesan dia menang di satu kotak, tapi coba lihat akumulasi dari semua kotak, gak mungkin beruntung, gak mungkin beruntung, dan gak mungkin menang. Dan yang berikutnya, hak kita yang diambil oleh dia itu akan dia ganti di hari kiamat. Kalau enggak dia ganti di dunia, karena pasti diganti. Jadi apakah itu bukan rezeki kita? Kalau yang dimaksud rezeki dunia, mungkin. Tapi di akhirat dia akan ganti itu. Tenang aja. Di akhirat dia akan ganti. Jadi dia akan ganti di dunia atau di akhirat. Jadi enggak ada kerugian. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu saya. Ustaz, saat saya mendapatkan musibah atau saat kita mendapatkan musibah, atau ketidaknyamanan berupa sedih, cemas, bagaimana cara mengetahui bahwa ini terjadi karena dosa-dosa kita, atau bentuk ujian yang akan menjadi jalan kebaikan kita untuk mendapatkan surga, bagaimana yang tertuang dalam Al-Baqarah 155. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Memang benar apa yang kita alami itu pasti ada andil dari dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti karena ada andil dari tangan-tangan kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Tapi bukan berarti orang yang kena musibah berarti dia orang buruk, bukan orang bertakwa dan seterusnya. Enggak. Karena kan hadirin Allah muliakan, orang yang bertakwa dan orang yang soleh kan tidak maksum, tidak bersih dari dosa 100%. Nah, bisa jadi itu dosa-dosa yang persentasenya minim atau minoritas, dan itu dibersihkan melalui musibah tersebut sehingga dia semakin tinggi lagi kedudukannya. Terus yang berikutnya, kesedihan itu dan kecemasan itu seringkali bukan karena musibahnya, tapi karena syaitonnya. Allah yang berfirman, coba buka surat Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'a. Dan sesungguhnya itu syaitan yang menakut-nakuti mereka, yang menakut-nakuti wali-walinya syaitan, teman-temannya syaitan itu. Makanya fala takhafuhum, jangan takut sama mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Kan memang berat ya hadirin, semoga Allah tolong kita, dan yang berbicara tidak lebih baik. Namun kalau teorinya adalah apapun yang kita cemaskan dan takutkan dari hal dunia, itu gak ada apa-apanya dibanding azab Allah kalau kita maksiat dan kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada apa-apanya. Jadi seharusnya kalau kita khawatir dengan hal duniawi ini, kita harus lebih khawatir lagi kalau kita maksiat. Dan seharusnya kekhawatiran kita kepada, takutnya kita kepada Allah itu sudah mengcover semuanya. Isunya hilang. Isunya tuh hilang. Kan demikian, karena ada hal yang jauh lebih besar. Ketika misalnya seorang istri nitip sebuah makanan ketika suaminya pulang di malam hari pas Ramadan ini. Biasanya istri kita nitip apa? Ibu suka nitip apa sih? Kalau Ramadan? Hah? Gorengan, tiga amat. Malam nih malam, masa malam gorengan? Buka gorengan okay lah. Martabak, mie ayam, benar. Martabak lah ya. Martabak yang keju coklatnya segunung itu. Lalu istrinya agak cemas dan khawatir suaminya lupa. Karena suaminya suka lupa begitu. Aduh nih, suamiku bawa gak ya martabak ini? Suamiku tuh bawa gak ya? Cemas. Di tengah-tengah kecemasan, ada telepon masuk. Ternyata itu dari teman suaminya. Kata teman suaminya, mbak sabar ya, 10 menit yang lalu Mas Fulan kena serangan jantung dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Pertanyaannya simpel, apakah kecemasan terhadap martabak manis itu masih ada? Gak ada. Kenapa? Karena ada hal yang jauh lebih menakutkan, kehilangan suami, bukan kehilangan martabak. Makanya gak ada satupun istri mengatakan, tapi martabak manisnya di tangan beliau kan? Gak ada. Kalau sampai ada pertanyaan gitu, itu diteragukan kebahagiaan rumah tangganya. Apalagi kalau dia bilang, ada sih, alhamdulillahilladzi binimati tamisa, aku lega sekarang. Gak mungkin. Itu makanya. Jadi yang membuat kita takut itu syaitan. Syaitan itu selalu demikian. Hobinya itu buat takut kita. Tapi yang berhasil ditakuti adalah wali-walinya. Orang beriman gak berhasil. Makanya jangan masuk ke alur itu, jangan masuk ke drama yang dia buat. Minta pertolongan kepada Allah. Innama dzalikum syaitun yukhawwifu awliya'a. Syaitan itu senantiasa membuat wali-walinya itu takut. Ditakut-takutin terus itu wali-walinya syaitan. Wali-wali syaitannya. Adapun wali Allah enggak. Enggak bisa dia sentuh itu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan semoga Allah jaga kita dari upaya syaitan untuk menakut-nakuti kita. Karena Allah lah sebaik-baik tempat berlindung dari syaitan. Dan perbanyak isti'adzah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.